Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi amarona bidu'ai ilaihi wa alahna fi du'ai ilaihi bihasabi kudratina wa quwatina. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin muallimina wa qaidina ila yaumiddin wa ala alihi wa ashabihi alladhina shahaduhu fi nashri dinihi thumma nasaruhu wa tabauhu fi jami'i amrihi wa nawahihi ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal mukarramin, ora kanca jamaah pengawasan kitab Syarhil Hikam, alhamdulillah kula kali panjenengan saged pinanggihan malih wonten ing acara ngaos santai sing diisi kelawan pengawasan kitab Hikam. Monggo kita resapi, kita renungi pengawasan kitab Hikam menika mandar muka dadoso sedikit masukan kangge manah kula so panjenengan sedaya, sehingga kula so panjenengan dados tiyang ingkang betul-betul sesuai dengan apa yang dikehendaki dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ingkang kula hormati, kata-kata yang menungso niku senenge nuntut hake dhewe tanpa mengetahui situasi dan kondisi siapa yang akan kita minta. Senengane wong niku ngarani wong kelawan sijine aranan mergo pandangane sesuai kelawan atine dhewe. Mboten katik nimbang-nimbang datang kondisi sing dijaluki. Nek pundi-pundi wonten unjuk rasa, ana demo, mereka menuntut hak mereka masing-masing. Sing karyawan menuntut nyaluk bayarannya diunggahne, tapi dibalik mereka minta bayaran atau gajinya dinaikkan, sementara kerja mereka itu nggih tidak ada peningkatan. Anak nang wong tuwa nggih ngoten, werune lek nyaluk weru ana itu mboten weru, melarati golek duit, ndak ngerti apa kekarepane bapake saiki duit perlu liya napa mboten, wis tak ngurus wisan. Sing penting awake lek duwe kepinginan kudu hasil. Niku menungso. Anak dikongkon sekolah nang bapakne. Anake jawab, "Aku gelem Pak di sekolahne, syukur nang sampean ditukokno sepeda motor." Permintaan anak kepada orang tua sing njaluk sepeda motor koyok ngeten niki tanpa melirik, tanpa melihat ya nopo kemampuan orang tuanya. Andai kata orang tuanya mampu, mereka enggak tahu apakah uang yang dimiliki oleh orang tuanya niku mboten wonten gaene. Kadang-kadang wong tua niku ndak nukono kula sampean duduk krono ndak duwe, cuma si ono gaene. Dikaeni ko. Lah menungso mboten, wis pokoke njaluk. Anak juga begitu, minta kepada orang tua. Wis tak ngerti wis apa penggaweane wong tua, apa penggaweane bapak ni, sing penting oleh duit, mbuh oleh nyolong, mbuh oleh nyambut gawe halal, sing penting penjaluke hasil. Niku tok. Lah niku kebiasaan manusia. Oleh kita jaluk krono bapak, ibu, jragan kula panjenengan sedaya, bos kita semua itu enggak tahu dengan apa yang kita inginkan. Lah ndak dijaluk ya ndak kira ngerti. Sampean di hati ini kepingin pamane njaluk jam supaya masuk nang kantor ndak telat-telat. Tapi sampean mboten ngomong lek sampean di hati ini ku kepingin jam arloji pamane. Sing jenenge jragan wong menungso gak ngerti nang kekarepane anak buah. Nek mboten dijaluk ndak kira ngekei. Itu kalau manusia. Baru lek dijaluk, nah itu nanti ada persyaratan. Pertama, sing kate digawe ngekei ono. Nomor loro, pas dengan kebutuhannya. Ini dari sudut orang yang akan memberi, Tapi dari sudut yang memberi, sing penting aku njaluk. Hasil utawa ndak aku ndak ngurus wis. Nah, pada ngaji yang kesekian kalinya, monggo kita dherekaken maos dawane Kiai Musonib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Talabuka minhu ittihamun lahu, yakni annal murida yambaghi lahu ayyastaghila fi hali sulukihi bima yuqarribuhu min maulahu minal a'mali shaliha wala yushghilu qalbahu bitalabi li syai'in minal asya. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka utawi oleh sironubrih minhu saking Gusti Allah iku ittihamun, berarti curiga. Artinya curiga niku ndak pati percaya lahu maring Gusti Allah. Yakni ngersakaken sapa ki musannib annal murida ing sak temene wong kang arepaken wusul datang Gusti Allah iku yang bagi sayukjo lahu kadwi murid opo ayas tahila yento ketungkul sapa murid fi hali suluki ing dalam tingkah ngambah atau tingkah melakuni murid ketungkul bima kelawan barang sifati barang yukor ribukang markake opo ma hu ing murid min maulahu saking bendorone murid saking gustine murid saking pangerane murid bayane ma minal akmali bayane saking biro-biro kelakuan asoli hati kang bagus. Wala yusgilulan ora nungkulaki sapa murid kolbau ing atine murid bitolabi kelawan jaluk li syai'in maring suci-suci minal asya saking biro-biro perkara li anna dhalika krono sakti menungkun-kunu tolap iku mazmumun kang den wodo koti untur kang megotakan anillahi saking Gusti Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kula kali panjenengan itu dari keterangan ngaji yang di depan sakjane kula pali panjenengan pun semerap bahwa Allah itu maha mengetahui dengan segala isi hati kita. Kula ambek sampean iki kepingin opo masih ndak ngomong Gusti Allah wis weruh. Sampean kepingin mobil Gusti Allah weruh. Sampean ndak duwe omah, omah ngontrak, sampean kepingin omah, Allah sudah tahu. Lho krana Allah niku wis weruh, dawane ki musannib talabuka minhu ittihamun lahu. Lek sampean jaluk mawon nang Gusti Allah dalam keadaan bahwa dalam keadaan sampean ini sudah tahu kalau Allah itu mengetahui dengan isi hati kita, kok sik jaluk mawon? Berarti panjenengan iku curiga nang Gusti Allah. Berarti panjenengan iku ndak percaya kalau Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, mempunyai sifat Ar-Rahim. Buktine sampean sik njaluk mawon. Kok sampean percaya nang Gusti Allah ndak kadek njaluk, lha apa njaluk? Tidak meminta pun Allah tahu apa yang kita inginkan. Lelek wis Gusti Allah weruh, ula apa sampean sik njaluk? Kok dene arek cilik ngoten lho. Anak sampean melaku-melaku kepingin es muni nang bapakne, Pak, aku kepingin es tungtung. Yo. Wis semerap bapakne kalau anaknya ingin es tungtung. Tapi panggenane durung tutup. Anak niki muni mawon. Pak es, Pak. Diluk maning muni maning, Pak es, Pak. Ini kan secara tidak langsung anak kecil ini tidak percaya dengan bapak, khawatir digoroi. Mergane njaluke terusan. Lah kula mbek sampean lek njaluk nang Gusti Allah, kira-kira wong Gusti Allah niku wis weruh. Apa kekarepane sampean niku Gusti Allah wis weruh? Dadi masih ndak katik dijaluki, Gusti Allah bakal ngekeki. Yakni artine Kiai Musonib dawuh annal murida yambaghi lahu ayastaghila fi hali sukulukihi bima yuqarribuhu min maulahu. Sakjane kangge murid niku kangge wong sing ngarepno cidhek nang Gusti Allah niku sebaiknya mereka itu hanya sibuk dengan melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nopo sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? ya melakukan sesuatu yang dianggap amal-amal yang baik. Salate dibanteri, zikire ya diakei, maca Quran ya diingati-ingati, nang uang ya sing api, kepethuk tangga assalamualaikum, nang wong tua loro ya berbakti. Ini adalah bagian daripada cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo menyibukkan diri wala yusyulu qalbau bi talabil syai' minal asya', ojo ribut-ribut njaluk barang sing ndak ono faedahe. Njaluk nang Gusti Allah cakake, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, kula nyuwun Gusti datang panjenengan ilmu sing bermanfaat, wa amalan mutaqabbalan, amal-amal sing diterima, warizkon wasian lan rizki wasian sing jembar, min ghairi ta'bin saking tanpa kangelan, wala nasobin lan kepayahan. Sing dijaluk nang Gusti Allah cek lengkapi, ula opo pian jaluk iku. Ndak perlu sama jaluk macam-macam, ndak perlu. Gusti Allah lo masih ndak dijaluk ngerti. Sampean mboten minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tahu dengan apa yang kita kehendaki. Siji karo makhluk. Lek makhluk niku lek ndak dijaluki ndak paham dengan kemauan kita. Kali kekarepan kula panjenengan sedaya. Lek Gusti Allah masih ndak dijaluki nang sampean ngerti apa kekarepane sampean. Lho lek wis ngerti lah apa sampean kok njaluk? Berarti sampean kan ndak percaya nang Gusti Allah. Li'anna dhalika madmumun qati'un anillah. Sampean ribut-ribut njaluk barang sing Allah mesti nanggung, iku berarti sampean niku melakukan sesuatu yang sangat tercela dan memutuskan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Nggih. Krono kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis yang kita lakukan adalah sesuatu yang manfaatnya hanya akan lari kepada diri sendiri. Mboten wonten kaitane karo perintah Gusti Allah. Lek sampean ndak adik ndonga, ndak kadek apa moro maca Quran. Ndak kadek ndonga, ndak kadek apa moro maca selawat. Sallallahu ala Muhammad. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan, jare Kanjeng Nabi. Wong besok ndek swarga sing paling cidek pangkate karo aku yaiku wong sing paling akeh oleh maca selawat. Kan ganjaran maca selawat. Jadi dia tidak menyibukkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang manfaatnya hanya untuk pribadi saja. Mboten disikno kepentingane awake dhewe tok. Dia punya kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih niki dipenuhi. Ndonga nang Gusti Allah temenan, sing dipangan barang haram. Nyuwun sewu. Ya apa sampean niku? Njaluk nang Gusti Allah tapi sembayangi telat-telat. Kadang sembayang sarungi najis-najis. Kadang sembayangi ndak khusyuk eling nang sembarang. Sembarangan sing diangen-angen ing dalam waktune salat. Tapi lek dikongkon donga nemen khusuke. Polae lek donga niku manfaati khusus nang awake dhewe. Tapi tentang kewajibannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala ndak diperbaiki. Niku jenenge wong ndak percaya nang Gusti Allah. Lek panjenengan percaya nang Gusti Allah, jare Gusti Allah kongkon ibadah ya wis ibadah wis. Sampean butuh apa ndak katik ya lo Allah wis weruh nang kebutuhane sampean mesti dikeki. Fa inna talabaka minhu ayyarzukoka. Mongko sak temene oleh sira nuprih minhu saking Allah ayyarzuko ing yen to maringi rezeki sapa Allah kaing sira bil kuti kelawan panganan kang wataken. Alladzi yu'inu kang nulungi apa kut ka ing sira ala sairi ka ing atase mlakune sira wa ayyi wasi'alan yen to jembaraken sapa Allah alaika ing atase sira arrizqa ing rezeki tuh matun iku salah cipta mingka saking sira lahu maring Allah bi annau kelawan sak temene Allah iku layar suku ora maringi rezeki sapa Allah ka ing sira lan maning kula kali sampean njaluk nang Gusti Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Rizki lo dijaluk nang Gusti Allah. Lek sampean wis njaluk rizki nang Gusti Allah, njaluk panganan sing digawe isine weteng nang Gusti Allah. Nuwun sewu, apakah sampean selama ini tidak pernah makan? Lek sampean wis krasa makan, sapa sing ngekeki mangan sampean? Allah wis ngekei mulai tukoben. Ula opo sik dijaluk nang sampean iku. Gak ana, Pak, ceritane wong mati kelaparan niku. Syukur gelem mangan. Wonten tiyang kebanjiran niku, yo nopo lek kepaten lek mati mergo kelaparan. Sanes kelaparan saking niku dak gelem ndolek mangan sing temen. Ya digolek isanane. Mesti panjenengan kepethuk. Ndak kira kepaten maning kebanjiran wong akeh banyu. Mungkin bisa jadi mati kewareken mergo ngombe banyu. Takdire Gusti Allah wis ana ngono sampean. Lek ana wong mati kelaparan, iku duduk mati kelaparan. Pancene nang Gusti Allah umure wis dikersa sak monten. Duduk mergo kekurangan rezeki. Sampeyan dolek wis dik donya niki masih wong akeh utange deloken, apa ana wong sing mati kelaparan? Mboten wonten. Masih ya wis akeh utange, mesti sik mangan tiang niku. Lek jenenge rezeki sing dipangan wis dilebokno nang utang, ndak kira dibadal adel nang wong sing duwe utang. Pokno pangananmu, gawe nyaruk utang nang aku, lah ya ngetono kotoran sing ana ndek njero utang. Lu mulai cilik aku ambek sampean iki dikeki mangan nang Gusti Allah. Tuwek-tuwek kok malah njaluk nang Gusti Allah. Ini kan berarti curiga. Koyok-koyok awake ndak tau dikeki nang Gusti Allah. Nggih, sakniki kula kan gak ada rezeki tapi kan mboten jembar. Loh, ukurane jembar iku sak piro ya? Apakah ukuran jembar iku kudu duwe omah apik? Napa ukuran jembar iku kudu duwe mobil bagus? Jabatane mapan, bayarane puluhan juta, ceperane miliaran, napa niku sing diarani jembar? Mboten. Sing diarani jembar niku urusane sing weruh Gusti Allah karo takrane rezeki kula sampean. Wong soge niku duduk soge, kuwi wis takrane pangeran sakmono. Wong melarat, wong miskin, niku duduk miskin. Takrane Gusti Allah rezekine sak monten. Mbok yo to dijaluk yo nopo? Lek pancene rezekine Gusti Allah niku sak cengkir, disirami maning kutah menjobo. Sebab wadahe mboten cukup. Senajan no ndak dijaluk yo opo, ndak usaha, ndak opo, tapi rezekine wis pasti nang Gusti Allah sak kebo, yo sak kebo. Lek kebo niku ndak talapol. Ndak mandek-mandek Allah ngekei rezeki sampean. Mergo takdire Gusti Allah wis sak monten oleh ngekei rezeki nang sampean. Wah, kan ecoan mboten kate usaha kula lho ndak iso. Sampean ngaji kitab hikam kan duduk sakniki tok. Kita dengarkan dari juz yang awal sampai sekarang. Terus monggo kita lampahi. Kabeh niku bakal saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Curiga bi annahu la yarzukuka id lawathikta krono lamono wis percaya sapa sira bihi kelawan Allah fi isoli manafihi ing dalam nekaken ing pira-pira kemanfaatane Allah ilaika maring sira min ghairi sualin saking tanpa njaluk wa tayak kontalan ngayakinaken sapa sira annahu ing sak temene Allah alimun iku zat kang ngawruhi bi hajatika kelawan kebutuhan sira Qadirun tur kang kuwasa ala isoliha ing atase nekaaken ing manafik laka maring sira. Lama talab tamoko yektine ora nubris sapa sira minhu saking Allah se'an ing siwi-wiji. Gampangane ngeten, Pak. Lek sampean niku wis percaya nang Gusti Allah bahwa Allah akan menjamin rezeki kula sampean, bahwa Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah sak derenge kula sampean lahir. Dan mesti rezeki yang sudah menjadi milik kita walaupun tidak kita ambil akan sampai kepada diri kita. Lho lek sampean wis duwe keyakinan ati kaya ngoten, otomatis sampean ndak bakal njaluk nang Gusti Allah. Jare sing ngrungokno sekilas pengajian kitab hikam, wah, ndek-ndi ana critane wong warak ndak katik mangan. Dende ceritanya nong suki nak kadek nyambut gawe. Oh, lek sampean ngurungono sekilas datang pengajian kitab hikam memang begitu penilaiannya. Tapi ingat, sekalipun panjenengan kerja tidak menjamin panjenengan menjadi orang kaya. Sekalipun panjenengan tidak kerja tidak menjamin dan bisa dipastikan panjenengan jadi orang fakir miskin. Iku ngono kabeh urusane Gusti Allah. Niki kula takon, kuatan endi nyambut gawe, asare labete nyambut gawe karo labete kudrate Gusti Allah. Lek sampean ngarani kuatan labete nyambut gawe, kuatan pengaruhi usaha sampean kali takdiri Gusti Allah, berarti sampean nyoto-nyoto ndak percaya nang Gusti Allah. Lek nak percaya berarti panjenengan ndak iman. Hati-hati. Dadi mila monggo kula kali panjenengan donga mawon nang Gusti Allah. Mandar muga kula ambek sampeyan iki didadekno wong sing percaya nang Allah Subhanahu wa taala. Nggih, percaya niku angel. Akeh-akeh tiyang sak niki adoh ndak nyambut gawe ndak kira soge. Lek menang tok ya ndak kira duwe-duwe, jarine sampeyan. Bukti nih, lagi kok tonggokku, kok nganggur, gak tau nyekal duit. Tumpahan nih ngalor ngidul sepeda panjang, itu saking ketepaan. Oh, kulo gak ada konco pak, ono embongan. Gak tau nyambut kain, gak tau apa-apa. Uripi lemu watangnya kwadim, boleh di duit. Yang penting kan harus petu duit. Yang jelas dia kan dapat rezeki saking Gusti Allah. Gak mesti mergoto kok nyambut gawe. Kalau kita melihat satu contoh saja, maka kita kurang. Tapi ketika kita bandingkan kepada orang-orang lain, pasti panjenengan akan menemukan sebuah tanda atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lek gawe contoh jadi mek siji koyo ketipung ditabusin, ndak enak muni ini. Tabun kabeh, terbang banjari ono 5 sampean tabuh kabeh, enak muni ini. Lek terbang 5 ditabuh siji, ya rame-rame syukur-syukur tok nang kuping. Lek nabuh sampean tabuh kabeh, iki ngene, iko ngene, iko ngene, iko ngene. Nanti sampean gabungkan, sampean akan membaca. Disitulah kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjamin semua rizki kita. Wonten dawuh innar rizqa la yatlubul abda kama yatlubuhu ajaluhu. Saat temene rizki niki bakal ngodak nang menungso sebagaimana ajal menggodak menungso. Rizki niku bakal ngodak menungso masih ndak sampean parani ngodak. Padha karo mati. Sampeyan delok. Den dia ana wong luput teko mati. Mboten wonten. Aja digoleki mati niku tapi bakal teko dhewe. Malah diwedeni sing jenenge mati niku. Loro titik berobat, loro titik suntik, loro titik pijet saking wedine mati. Tapi masih diwedeni. Mesti teko sing jenenge mati niku ya. Sak monten ugi rezeki. Masio sampean golei lek wayahe durung moro ndak kira moro. Masio ndak direken lek wayahe moro melbu dhewe nang ngesake malah diterno nang omahe sampean. Niku jenenge rezeki. Lek duduk rezekine ndak kira melbu, lek wis rezekine mesti melbu. Hadirin wal hadirat bapak-bapak ingkang kula hormati, niku lek kula kali panjenengan nyuwun saking Gusti Allah dengan sesuatu yang mestinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saniki watolabuka. Watolabuka utawi oleh sira nuprih lahu maring Allah. Njaluk dicedekno nang Gusti Allah bi antat luba kelawan yento nuprih sapa sira kurbaka ing parke sira minhu saking Allah. Wa zawalal hijabilan ilangi aling-aling angka saking siro hatta tusyahida enggo ningali siro huing Allah biaini kolbika kelawan peningal ati siro ghaibatun iku nutuaken samar mingka saking siro anu saking Allah idhil hadiru krono utawi zat kang hadir iku layut labu orah usah den gole iyo po hadir. Sak niki lek panjenengan njaluk nang Gusti Allah, duh Gusti. Kula niki rasane cake Gusti dosa kula datang panjenengan. Kula nyuwun datang panjenengan Gusti, kula niki cedhakaken. Jadikan orang yang menjadi kekasih panjenengan Gusti. Kula niki kakehan dosa. Kula niki njaluk cedhak nang sampean, kira-kira njaluk ngeten langsung keturutan. Kula njaluk sugih langsung keturutan. Nyaluk pangkat langsung keturutan, nyaluk sawah langsung keturutan, nyaluk nyambut gawe langsung keturutan. Lek panjenengan nyaluk nang Gusti Allah semacam ini itu menandakan bahwa kulo kali panjenengan iki sakjane pancene adoh nang Gusti Allah. Artine adoh kulo ambek sampean niki mboten percaya datang dawuhe Gusti Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jarine Gusti Allah lek ana wong takon nang awakmu Muhammad tentang aku, jawaban bahwa aku ini dekat dengan mereka. Aku iki cidak karo Gusti Allah. Lah wis loro cidak nang Gusti Allah kok njaluk dicidakno maning. Berarti dia itu ngeroso samar saking Gusti Allah. Wong Allah cidak datang kula panjenengan. Perasaane sampean kok ado, koyok tunggaling nyeluk wong. Sing diceluk wong ini ku cidak. Sing diceluk wong ini ku nok pinggire, sampean kok bengok. Umpamane jenenge Muhammad. Mat. Mat, wong-wong di pinggire diceluk bengok. Nuwun sewu. Wong sing bengok nyeluk wong sing ana ning pinggire niku tebakane ana loro. Nomor siji mungkin orang yang ada di pinggirnya itu dianggap budek. Nuwun sewu. Naudzubillah tsumma naudzubillah lek kula kali panjenengan njaluk nang Gusti Allah supaya dicedekno. Lek wis cedek njaluk apa-apa iso hasil. Berarti kula kali panjenengan mungkin dalam hati punya anggapan bahwa Allah tidak mendengarkan doa kita. Atau mungkin Allah itu budek. Lho lek sampean wis ngarani Gusti Allah budek ya napa niki hukume cara tauhid. Dosa kula kali sampean. Njaluk cidek tok nang Gusti Allah keliru. Apa? Krana Allah masih ndak dijaluk wis cidek nang kula sampean. Sing garakno adoh niku kula ambek sampean dhewe. Yang menjadikan jauh itu kita sendiri. Sing koyok-koyok ndak kenal nang Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah itu jauh dengan kita. Padahal Allah itu dekat. Nomor siji, nomor loro mungkin kula kali panjenengan nuwun sewu punya anggapan bahwa Allah itu jauh. Kalau kita punya anggapan bahwa Allah itu jauh, berarti kita belum tahu betul bagaimana Allah itu mendekat kepada kita. Berarti kula kali panjenengan ndak kenal, ndak tahu di mana Allah itu bertempat. Artinya posisinya Allah itu dengan kita, kita enggak tahu. Lelek wis ndak weruh nang posisi ini Gusti Allah, berarti kula kali sampean koyok-koyok ndak kenal. Lelek wis jenenge ndak kenal. Iku katene njaluk. Ola apa njaluk sampean? Wong niku kudu kenal dhisik, baru setelah kenal kita meminta. Durung kenal, durung apa-apa moro katene nyekel tangane ditampel sampean. Niku nang menungso niku. Belum kenal, belum apa, langsung sampean katene ngerayu. Langsung sampean katene nyekel opone, langsung sampean katene njaluk duwike. Ya paling-paling dikei mek 5 ribis, 10 ribis, ngoten tok karena kita belum kenal. Tapi kalau kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ojo sampai njaluk. Nyidek tok. Sembayang, matur sembayang asalamualaikum. Allah niku weruh. Oh, arek iki ngarep nang ngene. Oh, arek iki ngarep nang ngene. Yes, tak turuti apa sing dikarepno. Lho ngoten. Jadi kula kali sampean iki sakjane wis tata kramane awak niki ndak katik ndonga nang Gusti Allah. Wis apa jare Allah Subhanahu wa taala. Sing penting sampean ibadahi temen-temen mari wis. Salat 5 waktu sampean jogo, poso besok bulan Ramadan yo sampean jogo. Larangan-larangane Gusti Allah ojo dilakoni, perintah-perintahe Gusti Allah monggo dilakoni. Nang tonggo sing apik, nang dulur sing apik, ndak katik njaluk. Apa-apa bakal teko dhewe nang sampean. Karena perilaku kita yang baik ini menunjukkan bahwa kita ini sudah dekat dengan Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Allah itu tahu dengan kita. Kita butuh nopo, mesti dikeikin nang Gusti Allah. Tak mungkin Allah tidak akan memberi. Pasti Allah akan memberi. Karena Allah punya sifat al-jawad, al-kerim. Allah adalah zat yang maha loman, yang maha mulio, maha belas kasih kepada semua makhluknya. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namun sak menten ingkang saged dalem aturakeh mandar muga napa ingkang kula aturake kula saged wonten manfaate kangge kula sapa panjenengan sedaya. Menawi wonten salalapate pematur melai saking awal ngantos akhir kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.